وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Baik, kita baca ya penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah tentang tafsir dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau jadilah kalian orang-orang Nasrani, tahtadu, niscaya kalian terbimbing. Qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah bahkan ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qalatil yahudu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi berkata kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada kaum mukminin, kaum muslimin, apa kata mereka? Udkhulu fi dinil yahudiyyati tajidul hidayah, masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, niscaya kalian akan mendapatkan apa? Hidayah. Niscaya kalian akan bisa masuk ke dalam sorga. Itu klaim mereka yang dibangun di atas apa? Dhunun, dugaan-dugaan belaka, kosong dari apa? Bukti, burhan. Wa qalatin nasara, kemudian kelompok yang lain yaitu kelompok Nasara berkata kepada kaum mukminin, kaum muslimin, mitla dhalik, ucapan yang semisal dengan yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, yaitu apa? Jadilah kalian wahai kaum muslimin orang-orang Nasrani, niscaya dengan itu kalian akan terbimbing dan masuk ke dalam sorga. Ya, jadi di sini au fungsinya untuk tanwi', yakni masing-masing ya dari kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani ya mengklaim bahwasanya agama mereka lah yang benar. Adapun selain agama mereka salah, bahkan sesama mereka Yahudi dan Nasrani saling mengkafirkan ya satu sama lainnya. Jadi aunya di sini bukan untuk takhir, bukan untuk memilih silakan kalian jadi Nasrani atau Yahudi, yang penting jangan jadi kaum muslimin, bukan. Tapi maksudnya adalah kelompok Yahudi mengatakan apa? Jadilah orang-orang Yahudi, ini saya terbimbing. Kelompok Nasrani berkata apa? Jadilah kalian umat Nasrani, ini saya kalian akan terbimbing. Apa jawabannya di sini? Qul lahum, maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, balil hidayatu an nattabi'a jami'an millata Ibrahim, bahkan yang namanya hidayah dan petunjuk adalah kita semua ikut kepada agamanya Nabiullah Ibrahim. Agama apa? Islam. Agama apa? Tauhid. Yaitu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid dan juga tunduk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Alladhi mala an kulli dinin, yang mana agamanya Nabiullah Ibrahim adalah agama yang mala an kulli dinin batil, ia menjauhi semua agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang batil kepada dinil haq, agama yang benar. Wa ma kana minal musyrikin billahi ta'ala, dan sekali-kali Ibrahim tidaklah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menisbahkan diri-diri mereka kepada siapa? Nabiullah Ibrahim, terjatuh ke dalam apa? Beragam kesyirikan. Sedangkan Nabiullah Ibrahim bersih dari kesyirikan. Bahkan beliau adalah Imamul Hunafa, imamnya para ahli tauhid. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini. Jadi pada ayat ini, ya, qul bal millata Ibrahim hanifa. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. وهذا الجواب ما اختصاره قد تضمن المنع والمعارضة. Jawaban ini, ya, ketika kaum muslimin, kaum mukminin diseru, diajak oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani untuk memeluk agama mereka, apa jawabannya? Qul bal millata Ibrahim. Katakanlah, bahkan kami mengikuti agamanya Ibrahim. Kata beliau rahimahullah, jawaban ini meskipun ringkas, ringkas. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Ringkas. Tetapi di dalamnya mengandungi dua hal penting. Yang pertama al-mana, penolakan. Dengan kata bal, katakanlah bal, tidak. Ya, kami tidak akan sekali-kali apa? Mengikuti agama kalian. Itu bal untuk idrob, penafian. Tidak. Sekali-kali kami tidak akan apa? Mengikuti, memeluk agama kalian. Yang kedua adalah al-mu'aradah, penentangan. Itu bal ittabi, tapi ikutilah. Ya, agamanya siapa? Ibrahim. Yang itu 180 derajat apa bertentangan dengan apa? Agama kalian. Iya. Di sisi lain kata beliau rahimahullah, wa fi dhimni hadhihi al-mu'aradati iqamatul hujjah ala annaha aula bis-shawab. Di sela-sela penentangan tadi ada penegakan hujjah atas bahwasanya agamanya Nabiullah Ibrahim itu aula bis-shawab, lebih berhak untuk di atas kebenaran. Mimma da'autum ilaihi minal yahudiyah wan nasraniyah, daripada agama yang kalian seru, dari agama Nasrani dan agama Yahudi. Kenapa? Li'annahu wasafa sahibal millah, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menyifati pemilik millah ini dengan hanifa. Lihat. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyifati ya pemilik agama ini, yaitu agama Nabiullah Ibrahim, dengan apa? Hanif. Hanif itu maknanya ada dua, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Yang pertama, ya, meninggalkan kesyirikan, ya, kepada tauhid. Dan yang kedua, lurus. Ya, berarti ya terjemahnya bisa hanifa, condong pada tauhid, menjauhi kesyirikan atau agama yang lurus. Di situ ada apa? Hujjah, kata beliau, ya rahimallah, yang menunjukkan bahwasanya agamanya Nabiullah Ibrahim, agama tauhid, lebih berhak, lebih pantas untuk diikuti. Ya, sedangkan mereka agamanya orang-orang Yahudi, agama kesyirikan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Lihat. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan yang lain orang-orang Nasara berkata al-masih adalah apa? Anak Allah. Allah bantah, dzalika qauluhum bi afwahihim, itu hanyalah ucapannya diucapkan dengan dusta oleh mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mirip dengan ucapannya orang-orang musyrik sebelumnya. Lihat, qatalahumullahu anna yufakun, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan dari agama yang hak, yang begitu jelas, wadih. Iya. Kemudian kita masuk ke ayat yang setelahnya, ayat yang ke-136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Katakanlah wahai kalian orang-orang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail, dan juga kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal asbat, dan anak keturunannya Nabiullah Ya'qub. Iya. Wa ma utiya Musa, dan kami juga beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan kami juga beriman kepada semua yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Ya, la nufarriqu baina hadim minhum, kami tidak membeda-bedakan salah seorang dari nabi dari yang lainnya. Ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri. Baik, kita baca penjelasannya, tafsirnya oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qulu ayyuhal mu'minun, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, liha'ula'il yahudi wan nasara, kepada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, saddaqna billahi al-wahidi, kami hanyalah membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-iman, amanu ya, maknanya adalah at-tasdiq al-jazim. Ya, at-tasdiq al-jazim al-mustalzim lil-qabuli wal-iz'an, pembenaran yang kuat. Ya, al-mustalzim lil-qabuli wal-iz'an, yang berkonsekuensi untuk menerima segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepadanya. Itu mana apa? Al-iman. Ya, makna al-iman. Dan yang dimaksud dengan qulu, ucapkanlah, bukan hanya yang diperintahkan oleh Allah adalah ucapan bibir saja, ucapan lidah saja, tidak. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal muradu bil qawli huna, dan yang dimaukan di sini dengan al qaul, qulu amanna, ucapkanlah amanna, adalah al qaulu bil lisan. Yang pertama ucapan dengan lisan. Wa bil qalbi, dan yang kedua ucapan hati. Kalau hanya apa? Lisannya saja, orang-orang munafik mengucapkannya. Iya. Kalau hanya apa? Hatinya saja, sebagian kaum musyrikin mengimani dengan hatinya. Hanya saja tidak mau apa? Mengucapkannya. Belum juga memasukkannya ke dalam al-Islam. Maka kata beliau rahimahullah, fal qawlu bil lisani nutquh. Maka ucapan lisan adalah iya, pengucapannya dengan lafaz-lafaznya. Wal qawlu bil qalbi, sedangkan ucapan hati adalah, lihat, i'tiqaduhu, al-i'tiqadu, keyakinan hati, meyakini bahwasanya ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah benar adanya, mengimani apa? Rububiyahnya, mengimani apa? Uluhiyahnya, mengimani apa? Asma wa sifatnya, dengan hatinya, meyakininya. Ya, al-qalbu lahu qawlun wa fi'lun, ternyata hati pun punya apa? Ucapan dan perbuatan. Ya, wal jismu lahu qawlun wa fi'lun, dan jisim, badan, punya ucapan dan perbuatan. Apa sekarang ucapannya jisim badan? Qaulul jismi bil lisan wa fi'luhu bil jawarih. Ucapan jasad adalah dengan lisan. Iya. Wa fi'luhu, sedangkan perbuatan jasad adalah bil jawarih, dengan anggota badan. Sedangkan qaulul qalbi, ucapan hati adalah iqraruhu, ikrar, penetapan hati akan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, wa'tirafu bi syai', dan pengakuan atas sesuatu. Itu apa? Ucapan apa? Ya, hati. Ya, itu yang namanya apa? Ucapan hati. Ya. Hadza qaulun wa fi'luhu, sekarang apa contoh perbuatan hati itu? Contoh adalah kamahabbatihi, rasa cinta hati kepada Allah. Ini apa? Perbuatan hati, mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, ila akhirih. Jadi faham ya? Jadi ya, yang namanya apa? Al-qaul ada apa? Ucapan lisan, ada ucapan hati. Iya. Anggota badan punya ucapan, punya apa? Perbuatan. Apa ucapan anggota badan? Ucapan lisan. Perbuatannya? Perbuatan anggota badan. Kemudian apa? Hati punya apa? Ucapan. Juga punya apa? Perbuatan. Apa ucapan hati? Hah? Ikrar, iya, pengakuan, keyakinan. Sekarang perbuatan hati contohnya apa? Mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, ila akhirih. Itu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan penjelasan dari al-musannif rahimahullah. Dikatakan di sini, ya saddaqna billahi al-wahidi, kami benarkan Allah semata. Tadi ya, perwujudan pembenaran kita kepada Allah adalah mengakui dan meyakini keberadaan Allah. Ya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, ataupun di langit, ataupun di darat, ataupun di lautan, itu menunjukkan adanya apa? Sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ada apa? Dalil yang berupa Al-Quran yang Allah turunkan dari langit kepada nabinya. Ada dalil apa? Quraniyah, ada kauniyah. Semuanya menunjukkan kepada apa? Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mengimani Allah adalah apa? Mengimani rububiyahnya. kita menetapkan bahwasanya pencipta adalah Allah semata. Yang mengatur alam semesta adalah apa? Allah semata. Yang memiliki alam semesta ini apa? Allah semata. Ya, tidak ada selain Allah sedikit pun andil pada penciptaan langit-langit dan bumi. Tidak dukun, ya, tidak malaikat, tidak yang lainnya. Wa bima unzila ilaina minal qur'ani alladhi awhallahu ila nabiyhi wa rasulih. Kami juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami berupa Al-Qur'an. Alladhi awhallahu ila nabiyhi, yang itu Allah wahyukan kepada nabinya dan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila minas suhufi ila Ibrahim wa bunayhi, dan juga kami beriman kepada apa yang telah diturunkan berupa lembaran-lembaran kepada Nabiullah Ibrahim dan dua anaknya, siapa? Ismail dan Ishaq. Yang mana yang lebih tua? Ismail lebih tua. Baru siapa? Ishaq. Iya, makanya pada ayat sebelumnya disebutkan ya Ishaq setelah Ismail. Iya. Disebutkan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan beribadah kepada ilahmu, ilahnya bapak-bapak kami Ibrahim, Ismail, kemudian apa? Ishaq. Disebutkan Ishaq dulu, kenapa? Ishaq lebih tua daripada apa? Ismail lebih tua daripada apa? Daripada Ishaq. Ya. Kemudian wa ila Yaqubi wal asbat, juga mengimani ya terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabiullah Yaqub dan al asbat. Apa itu al asbat? Al asbat itu jamak dari sibat, cucu. Iya. Wa humul anbiya min waladi Yaqub, yaitu para nabi dari anak keturunannya Nabi Yaqub. Jadi anaknya Nabi Yaqub banyak yang menjadi para nabi. Masya Allah. Utama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina kanu min fi qabaili Bani Israil, yang mereka ada di tengah-tengah kabilahnya Bani Israil. Yang ini menjadikan mereka tertipu dengan apa? Kemuliaan pendahulu mereka, nenek moyang mereka, para anbiya banyak di tengah-tengah mereka. Ada 12 nabi dari apa? Keturunannya Nabi Yaqub. Israil itu adalah Nabi Yaqub. Ya, al-itsnatai asyra, yang jumlahnya ada 12. Wa ma u'tiya Musa min at-Taurah, dan juga mengimani apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Wa Isa min al-Injil, dan mengimani apa yang telah diberikan kepada Nabi Isa dari Injil, bahwasanya itu hak dari Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya berlaku pada umatnya. Wa ma u'tiya al-anbiya jami'an, wa ma u'tiya al-anbiya jami'an, dan beriman kepada apa yang telah diberikan kepada para nabi seluruhnya. Min wahyi rabbihim, dari wahyi rabbnya. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak akan membeda-bedakan salah seorang dari mereka. Fil iman, lihat, dalam keimanan. Nanti akan kita apa? Baca penjelasan yang lebih rinci dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hal apa, pada hal apa kita enggak boleh membeda-bedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain, dan pada sisi apa kita boleh membedakan antara nabi dengan nabi yang lain. Wa nahnu khadi'una lillahi bidda'ati wal ibadah, dan kami khadi'una lillah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah kepadanya. Demikian disebutkan di dalam tafsirnya yang ringkas. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya sebuah faedah ya pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, beriman kepada semua yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Sekarang apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi? Wahyu, kitab. Iya, yang berisi apa? Petunjuk kepada apa? Jalan yang lurus, kepada jalan keselamatan. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah, fihi dalalah ala anna 'atiyatad din hiya al-'atiyatul haqiqatul muttasilatu bis-sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Di dalam ayat ini ada faedah yang menunjukkan bahwasanya pemberian agama Islam ini, sunnah ini adalah pemberian yang hakiki, pemberian yang semestinya atau pemberian yang apa? Hakiki sebenarnya. Al-muttasilah bisa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah, karena ia berkait dengan kebahagiaan hamba di dunianya dan di akhiratnya. Jadi terhibur kaum mukminin dengan pemberian ini, meskipun dia mungkin dari sisi apa? Ekonomi paling terendah, dari sisi kesehatannya paling sakit. Tapi kalau dia menyadari nikmat yang besar ini Allah berikan kepadanya, keyakinan yang kokoh agama Islam, sunnah, subhanallah, nikmat yang sangat-sangat besar, sehingga jaga itu kenikmatan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tentang la nufarriqu baina hadim minhum, kami tidak akan membeda-bedakan salah seorang dari para nabi yang Allah utus di tengah-tengah manusia. Ya, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita tidak membeda-bedakan para nabi yang di dalam mengimaninya. Kita imani semuanya adalah utusan Allah, diutus kepada umatnya, diturunkan bersamanya kitab-kitab. Semuanya membawa al-haq, semuanya membawa petunjuk dari Allah Rabb semesta alam. Iya. Dan tidak membeda-bedakannya dalam hal ittiba. Kalau ittiba kita hanya mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak apa? Mengikuti syarat-syarat nabi terdahulu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap umat kami jadikan di antara kalian syir'ah, syariat dan tata cara beribadah sendiri-sendiri. Yang sama, misi yang sama dari para nabi, dari Nabi Nuh hingga nabi kita, khatamin nabiyyin adalah apa? Tauhid. Yang berbeda adalah dalam apa? Syariatnya dan tata cara beribadahnya. Maka ini kita bedakan, tentunya kita ngikut apa? Apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dari Rabbul Alamin. Ya. Juga ya, dalam hal tafdil. Boleh enggak kita membeda-bedakan dalam hal keutamaan? Nabi ini lebih mulia, nabi ini lebih utama dari nabi yang itu. Boleh enggak? Boleh. Karena Al-Qur'an yang menjelaskannya, Al-Qur'an yang menyebutkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah para rasul yang kami utamakan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya, jelas rasul, nabi yang sekaligus rasul lebih apa? Utama. Rasul yang dia adalah ulul azmi seperti apa? Nabi Nuh, nabi siapa? Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ini lebih utama dari rasul-rasul yang lain. Dan jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Rasul yang paling mulia, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Kata Nabi alaihi wassalatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah ya sayyid, orang yang paling mulia di hari Adam yaumal qiyamah, dari kiamat. Padahal di dunia juga beliau paling mulia, hanya saja di hari kiamat tampak kemuliaan beliau, tidak ada seorang pun yang mengingkari. Semuanya melihat ya bagaimana pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin berikan kepada nabi beliau, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan kedudukan yang tidak diberikan kepada para nabi, para rasul yang lain, yaitu apa? Maqaman mahmuda, maqam syafaat al-uzma, ketika manusia dalam kondisi apa? Keletihan, dengan keletihan yang sangat di mahsyar, maka manusia mencari syafaat dari satu nabi ke nabi yang lain hingga berakhir kepada nabi kita alaihi salatu wasalam. Maka kata nabi, ana dzak, ini bagian saya. Maka disitulah ya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada nabi kita dan ditunjukkan kepada seluruh makhluknya. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, ada faedah pada ucapan wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun, ya. Kata beliau rahimahullah, ya. Wa huna ata bi dhamiril jam'. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dhamir jamak nahnu. Nahnu itu jamak atau satu orang? Jamak, kalau satu orang apa? Anak. Iya. Apa faedahnya? Apa fungsinya? Liyush'iral mu'min annahu huwa wa akhuhu ka nafsin wahidah. Agar masing-masing dari kaum mukminin menyadari bahwasanya dirinya dengan saudaranya itu seperti satu jiwa. Nahnu, kami. Iya. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang sebagiannya apa? Menguatkan sebagian yang lainnya. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-137. Iya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu, maka jika mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, beriman bimit lima amantum bih, ya, beriman kepada apa yang kalian imani, ya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah terbimbing ke jalan yang lurus. Wa in tawallaw, dan sebaliknya jika mereka berpaling menjauhi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa innama hum fi syiqaq, tidak lain mereka berada pada penyelisihan. Syiqaq, ya, penyelisihan. Fa sayakfikahumullah, Allah Subhanahu wa taala kelak akan mencukupimu dari kejahatan mereka, orang-orang Yahudi, kejahatan orang-orang Nasrani, ahlul kitab. Wa huwa samii'ul 'aliim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebutkan di dalam tafsirnya, fa in amana al-kuffaru min al-yahudi wan nasara wa ghairihim bimithli alladhi amantum bihi mimma ja'a bir rasul faqad ihtadaw ila al-haqq. Maka apabila orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, mereka dikatakan orang kafir dari kufur itu, kafara yakfuru kufran, yang asal maknanya itu menghapuskan gitu. Mereka dikatakan kafir karena mereka amalannya, kebaikannya terhapuskan, ya, enggak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Kelak di akhirat kami hadapkan mereka kepada amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti apa? Debu yang berterbangan. Ya. Fa in amana al-kufar, jika orang-orang kafir itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan selain mereka mau beriman dengan semisal yang kalian imani, imannya siapa? Imannya Rasulullah. Imannya siapa? Imannya para sahabat. Jadi imannya para sahabat sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibenarkan. Sehingga siapa yang mau selamat, maka berimanlah seperti imannya mereka dalam segala hal tentang Allah, tentang asma wa sifat ila akhirih. Ya, pelajari bagaimana keimanan mereka agar kita terbimbing, agar kita selamat sebagaimana mereka terbimbing. Mimma ja'a bihi Rasul, yaitu beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Maka kalau mereka mau mengimani itu, faqad ihtadaw ilal haqqi, maka sungguh mereka telah terbimbing kepada al-haq. Sebagian mereka orang-orang Yahudi, sebagian mereka orang-orang Nasrani beriman kepada al-haq yang dibawa Rasul alaihi salatu wasalam. Dan sebagian yang lain banyak kufur, berpaling. Wa in aradu fa innama hum fi khilafin syadid. Dan jika mereka berpaling dari petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam, maka hanyalah mereka berada pada penyelisihan yang keras. Jadi yang namanya syiqqa dari syaqqa, ya, syukku membelah. Ya, bambu dibelah jadi dua. Satu berada pada syiq, ya, belahan, satu yang lain pada syiq yang lain. Pisah, berbeda, berselisih. Iya. Demikian ya disebutkan di dalam tafsirnya. Fasayakfikallahu ya Muhammad, maka lihat Allah janjikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam dengan janji-janji yang hak. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu wahai Muhammad dari kejelekan mereka ahlul kitab, wa yansuruka alaihim, dan akan menolongmu dari mereka. Wa huwas sami'u li aqwalikum, dan Allah adalah zat yang maha mendengar ucapan-ucapan kalian. Al-alimu bi ahwalikum, maha mengetahui semua keadaan kalian. Iya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadzal khilaf, lihat perselisihan ini antara siapa? Antara kaum mukminin dengan ahlul kitab al-yahud wan nasara, la budda an yuaddi ila adawah, mesti akan mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian. Iya, dan akhirnya apa? Terjadi pertempuran. Iya, dan telah terjadi apa yang telah terjadi sejak dahulu, pertempuran terjadi antara kaum muslimin dengan ahlul kitab al-yahud wan nasara. Kaum mukminin, kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, juga memerangi orang-orang Nasrani Romawi. Mereka orang-orang Romawi di kala itu adalah beragama Nasrani. Iya, juga berikutnya dan berikutnya kaum mukminin memerangi orang-orang Nasrani pada perang apa? Salib. Dan seterusnya hingga hari kiamat terjadi apa? Pertempuran, peperangan dengan sebab apa? Adanya khilaf ini. Iya, karena sebab mereka menyelisih al-haq yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Kemudian lihat janji Allah, fasayakfikahumullah, Allah kelak akan mencukupimu dari mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Belumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sudah Allah tepati janjinya. Iya, Allah sudah menepati janjinya kepada Rasulnya, di mana ya mereka kaum Yahudi Bani Quraidah dengan sebab pengkhianatan mereka dibunuh. Iya, kaum wanitanya dan anak-anaknya dijadikan apa? Tawanan bagi kaum muslimin. Kemudian juga ditetapkan jizyah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi berikutnya dan berikutnya terusir dari kota Madinah. Iya. Ila akhirih, dari kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin yang mereka apa? Senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian ada faedah dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang makna as-sami' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. As-sami', kata Syekh Ibnu Utsaimin, memiliki dua makna. Makna yang pertama ya adalah al-mujib, yang mengabulkan doa. Seperti dalam ayat inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang Maha mengabulkan doa. Yang semakna dengan ini adalah ucapan seorang yang sholat ketika membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Maknanya apa? Semoga Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Dan yang kedua, ya mendengar ya segala macam suara, sekecil apapun, selembut apapun. Ya. Kemudian satu lagi ya kita selesaikan. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah itu artinya celupan. Nanti akan kita jelaskan. Ya, maksudnya adalah apa? Agama Allah Islam. Ini celupan Allah. Kenapa agama Islam disebut dengan celupan? Ya. Sibghatallah. Ya. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah? Siapakah yang lebih bagus celupannya daripada celupan Allah? Itu agama Allah Islam. Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepada Allah beribadah, tidak kepada selainnya. Disebutkan di sini maknanya ilzamu dinallah alladhi fatarakum alaih. Makna sibghatallah adalah pegangi kuat-kuat agama Allah. Jadi sibghatallah itu agama Allah. Nanti akan kita baca penjelasan dari sebagian ahli tafsir tentang kenapa agama Allah Islam disebut dengan sibghah, celupan. Falaisa hunaka ahsan min fitratillahi allati fatoran nasa 'alaiha. Di sana tidak ada yang lebih baik daripada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Tauhid. Ya, fitrah Allah agama tauhid. Wa nahnu lahu khadi'una fi ittiba'ina millata Ibrahim, dan kami senantiasa tunduk kepada Allah di dalam mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihi assalam. Ya. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang makna sibghatullah. Sibghatullah ya as-subghu sabagha yasbaghu ya as-subghu. Maknanya adalah al-laun kama ta'rifun, celupannya warna itu loh. Kita punya baju dicelup ke dalam apa? Cairan tertentu sehingga berubah warnanya. Ya, as-subgh maknahu al-laun, subgh maknanya ya celupan warna itu, sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Sekarang famal muradu bi sibghatillah, apa ini maksud dengan sibghatullah, celupan Allah? Qalu al muradu dinullah, mereka mengatakan, ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah agama Allah. Sibghatullah dinullah wa summiyad din sibghatan, agama Islam ini disebut dengan sibghah, celupan. Lihat li dhuhuri atharihi alal amili bih. Baju ya, kalau seandainya dia warnanya putih, dicelupkan kepada cairan yang berwarna merah, setelah dicelupkan warnanya apa? Berganti merah. Kenapa sekarang agama Islam disebut dengan sibghah, celupan? Ya li dhuhuri atharihi alal amil bih, karena pengaruhnya, bekasnya tampak pada orang yang mengamalkan Islam. Orang yang tadinya dia enggak kenal Islam, di atas kekufuran, kesyirikan, masuk Islam, dicelup dia ke dalam celupan Islam. Berubah tidak? Berubah segala-galanya. Ya. Fa innal mutadayyin yadhharu atharu din alaih. Sungguhnya orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan tampak ya athar, jejak-jejak agamanya pada perilakunya, pada amaliyahnya. Yadhhar ala safahati wajhi, bahkan tampak pada raut wajahnya. wa yadhharu ala maslakihi, tampak pada perilakunya. Wa yadhhar ala khusyu'i, tampak pada kekhusyuannya, ketenangannya, rasa takutnya. Wa ala samti, dan pada perilakunya. Wa ala hayati kulliha, dan pada semua tindak tanduknya. Fa huwa bi manzilati as-subgh, maka agama Islam ini posisinya seperti celupan bagi pakaian yang tampak di situ apa? Pengaruh celupan tersebut. Sehingga semakin celupannya dalam, ya, maka semakin banyak asar pengaruh yang dia hasilkan. Siapa yang dia mencelupkannya semata-mata sedikit saja, misalkan separuh saja, enggak banyak yang dia dapatkan dari pengaruh Islam. Ada yang menyatakan tafsir yang lain, ya, maknanya sibghatullah adalah tathiran, penyucian dari Allah. Karena seseorang dengan dia masuk Islam, suci dia dari dosa, iya kan? Iya, suci dia dari dosa-dosa, kemaksiatan sebesar apapun, bersih dia darinya. Iya. Ada yang menyatakan juga sibo itu iktisal mandi. Iya, bagi orang yang baru masuk Islam diwajibkan menurut sebagian ulama itu apa? Mandi. Sebagai ganti dari bentuk pembaptisan yang biasa dilakukan oleh kaum siapa? Nasrani. Iya, disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya asal sibo ini adalah bahwasanya dahulu orang-orang Nasrani, kebiasaan mereka, mereka melakukan kepada anak-anak mereka yang masih kecil pembaptisan. Di antaranya dengan apa? Dicelupkan ke air. Iya. Dan mereka menjadikan ini sebagai penyucian anak tersebut. Kalau sudah dilakukan pembaptisan seperti ini, maka kata mereka ini sudah menjadi apa? Seorang Nasrani yang apa? Sejati. Iya. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Sibghatullah. Celupan Allah itulah yang paling baik. Al-Islam. Iya. Celupan Allah membersihkan seseorang dari dosa-dosa, juga menjadikan seseorang memiliki warna yang indah, yang baik. Iya. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.